Antara meyakinkan wasyoya tiga ulama kibar ataukah meyakinkan ulama kibar sebagai plagiator? Kepanjangan tangan para ulama untuk salafiyin Indonesia. Beliau dipercaya oleh ulama. Dan memang itu kenyataannya. Al-Ustaz Abdul Haris. Ya. Maka tatkala datang dalam fitnah ini wasaya kibar ulama, wasiat dan bimbingan dari ulama kibar, dari Syekh Rabi, dari Syekhina Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah, dan Syekhina Al-Allamah Ubaid Ibn Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Rahimahullah, dan Syekhina Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, dan juga Syekh Arafat memberikan bimbingan yang sama. Nah, datanglah wasaya tersebut. Ustaz Abdul Haris, ya, kasihan dia ya. Perhatikanlah keanehan besar wasyoya ulama kibar yang ditawarkan dutanya ulama, bagaimana ketiga ulama kita digambarkan fatwanya identik redaksionalnya sampai tingkat akurasi 100% sama sampai pun titik dan komanya. Mustahil tiga ulama berfatwa sama sampai pun titik dan komanya. Dengan cara apa engkau hendak meyakinkan salafiyun wahai duta ulama? Tanda tangan beliau bertiga tidak ada, bukti audio pun tidak ada. Ataukah engkau hendak meyakinkan tanpa selembar bukti pun bahwa ketiga ulama telah pasrah memandatkan sang koki untuk bebas menulis satu wasyoya atas nama tiga ulama dengan redaksional yang sama? Ataukah engkau hendak memaksakan pemikiran bahwa satu ulama kibar yang menulis wasyoya dan dua ulama lainnya memplagiat wasyoya tersebut sehingga didapatkan wasyoya ketiga-tiganya identik 100%? Lalu ulama siapa yang membuat wasyoya dan siapa pula dua ulama yang kau tuding sebagai plagiatornya? Sesungguhnya semakin engkau berupaya keras meyakinkan tanpa selembar pun bukti otentik tulisan kertas, tanda tangan ataupun audio, semakin menguatkan adanya misteri siapa sesungguhnya si pembuat wasyoya, karena mustahil tiga ulama membuat wasyoya yang identik 100%. Namun hari-hari telah membawa berita, tanpa diminta dan tak pula diberi upah. Saya bacakan syair itu tadi. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Hari-hari akan menampakkan apa yang dahulu tidak engkau ketahui, dan akan datang kepadamu orang yang tidak engkau bekali membawa berita. Abdul Haris keceplosan membongkar wasyoya asy Syaikh Rabi. Ternyata redaksionalnya tidaklah seperti yang disebarluaskan di channel-channel dan pamflet-pamflet dan dibenarkan oleh sang koki, Dr. Arafat. Tatkala Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah taala mendengar fitnah yang terjadi di negeri kita di Indonesia jauh-jauh sebelum sebelum itu, sekitar 3 tahun yang lalu, ketika beberapa al-asatidzah ad-du'at hafizahumullah menghubungi saya, kemudian meminta supaya disampaikan kepada Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' Ibni Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Ana sampaikan kepada Syekh, dan pertama kali beliau menjawab, aslih fima bainahum, usahakan kau damaikan, kamu damaikan mereka. Dan ana sampaikan supaya menempuh sebab-sebab yang akan menghasilkan sebuah perdamaian, sebuah islah, diselesaikan masalah itu di antara mereka, di antara para asatidzah. Berjalanlah waktu, komunikasi terus berjalan antara saya dan para asatidzah. Kemudian mereka tetap meminta supaya masalah yang terjadi di Indonesia, jazahumullahu khairan atas semangat mereka untuk menghubungi para ulama dan untuk kembali kepada para ulama, dan ini adalah sifat dan sikap yang wajib untuk dilakukan oleh setiap salafi. Demikian, kembali kepada para ulama. Maka saya hubungi lagi Syekh Rabi lewat putra beliau, Al-Ustadz Umar hafizahullah. Maka datang jawaban dari Syekhina Rabi hafizahullahu ta'ala, fa in kana walabud fadhhab ila Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah yahkumu fima bainakum wa yuslihu fima bainakum. Nah, kalau memang harus seperti itu, harus disampaikan kepada para ulama, maka pergilah kalian, kembalilah dan hubungilah Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, beliau yang akan menyelesaikan fitnah dan problematika yang menimpa kalian dan akan mendamaikan kalian. Nah, subhanallah.